Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil tentang sihir. Qala al-musannif rahimahullah. Babu ma ja'a fi sihir. Ay wal kahana. Dalam syarahnya disebutkan dan juga perdukunan. Bab tentang sihir dan juga perdukunan. Wa sihir fil lughah secara bahasa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuh. Apa atau ungkapan tentang sesuatu yang tersamar dan lembut sebab-sebabnya. Halus tidak terlihat sebab-sebabnya. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu disebutkan pula dalam hadis, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ada sihirnya. Wa summiya sihru sihran li'annahu yaqa khafiyan akhiril lail. Dan sihir dinamakan sihir karena dia tersamar dan biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi di malam hari dan juga sebab akibatnya enggak jelas. Kok bisa ada gunting di perut? Maksudnya dari mana? Ini sihir. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan, oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih akhrajahul Bukhari, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara keterangan-keterangan, bayan, penjelasan, itu ada sihirnya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Kok bayan dikatakan sihir? Karena ada pengaruh yang tidak jelas sebabnya tiba-tiba orang berubah. Yang tadinya dia cinta pada gurunya jadi benci. Hanya karena diceritakan kalimat 2-3 kalimat saja. Kok bisa? Ada apa itu? Kok bisa berubah demikian rupa? Karena tersamar itulah dikatakan inna minal bayani la sihra. Kata para ulama bahwa yang disebut dengan sihir ada sesuatu yang jelek. Sehingga apa yang dijelaskan dalam bayan dari kejelekan-kejelekan kemudian menipu manusia, membuat manusia jadi berubah, jadi sesat, jadi menyimpang, itu dikatakan sihir. Sudah kita katakan tadi, di antara bentuknya adalah ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Kalau kamu dengarkan ucapannya, kayaknya benar. Sampai-sampai penjahat dibilang orang baik. Dalam keadaan yang hadir semuanya, iya. Ada sihir. Ada sihrun. Tahu kamu, kata salah satu tokoh dari Mubtadi Umbal, bahwa penjahat-penjahat itu, pencuri dan baik, sesungguhnya mereka itu memiliki satu kebaikan besar. Dengan adanya mereka, perlu adanya satpam. Karena adanya penjahat. Perlu adanya polisi. Kalau saja gak ada penjahat, gak ada lapangan pekerjaan yang namanya satpam. Gak akan ada lapangan pekerjaan yang namanya keamanan. Polisi. Tak perlu itu. Nganggur semua itu polisi. Berarti jasanya para penjahat, polisi punya kerjaan. Satpam punya kerjaan. Berarti mereka orang baik. Bagaimana itu? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya bayan itu kadang-kadang menyihir seseorang. Iya ya. Berarti mereka baik juga, punya jasa. Kalau mereka enggak berbuat jahat, kasihan itu bapak-bapak polisi. Anggur, akhirnya dipecatin semua PHK. Enggak diperlukan lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, oleh karena itu para ulama selalu mengingatkan, jangan duduk dengan ahlul kalam, jangan duduk dengan ahlul bid'ah, jangan duduk dengan ahlul dalal, jangan duduk kepada para mudabdabin. Ini semua adalah peringatan agar jangan sampai terkena sihir. Adapun kebenaran, tegak dengan hujjah, tegak dengan dalil, tegak dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Abu Muhammad al-Maqdisi rahimahullah fil Kafi, as-sihru azaimun wa ruqan wa uqad tu'athiru fil qulubi wal abdan fayumrid ويقتل wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Kata Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kahfi, bahwa sihir itu tadi kan disebutkan lughatan. Apa lughatan? Ibaratun amma khafiya wa latufa sababuh. Ungkapan tentang perkara-perkara yang samar dan lembut sebab akibatnya. Tidak jelas. Tetapi istilahan yang namanya seher, biasanya kalau disebutkan dalam Quran dan Sunnah, dalam ucapan para ulama, hati-hati dari seher, atau minal mubiqat adalah seher. Fal maqsudu bihi azaimun waruqan waruqad. Biasanya sihir terdiri dari tiga. Satu, ada jimat-jimat. Kedua, ada jampi-jampi. Ketiga, ada simpulan-simpulan tali. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, tukang sihir dengan kalimat, nafasat fil uqad. Nafasat fil uqad. Para peniup-peniup di simpulan-simpulan tali. Itu mereka tukang sihir. Setelah mereka membuat jimat-jimatnya dengan berbagai macam jampi-jampi ruqyahnya, dan kemudian kadang ditulis jampi-jampinya sebagai rajah-rajah, kemudian mereka menyimpulkan di tali simpulan-simpulan, kemudian meniupkan padanya tiupan-tiupan, tiba-tiba tu'athir fil qulubi wal abdan. Tiba-tiba berpengaruh pada hati-hati manusia, atau pada badan manusia, atau pada keduanya. Khon ibn a'azakumullah. Dan ini adalah definisi yang benar. Adapun mereka yang menyatakan sihir itu hanya merubah hati saja, sehingga yang melihatnya ya sebagai himar, itu ternyata aslinya bukan himar. Matanya saja dan hatinya yang salah, yang dirubah. Tidak. Badan pun bisa berubah. Naam. Fayumrud. Kadang-kadang jadi sakit. Dengan sakit yang aneh tentunya. Karena sebab akibatnya tidak jelas. Dibawa ke dokter pun dokter bingung. Ini kenapa? Ada benjolan besar di perutnya yang bergerak-gerak sana kemari. Sampai di ronsen, tidak ada apa-apa. Bahkan lebih terkejut lagi ketika di ronsen, di dalamnya ada gergaji, ada palu, ada pisau, ada gunting. Ini bagaimana bisa masuk? Dan bagaimana tidak mati orangnya? Wahada barakallahu fikum seher. Ada sihron. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawjih. Dan di antara peranan para tukang sihir adalah memisahkan antara seseorang dengan istrinya atau seseorang perempuan dengan suaminya. Yufarriq bainal mar'i wa zawjih. Karena zawj bisa utliq ala rajul, bisa utliq ala al-mar'ah. Sehingga terjemahkan saja pasangan. Yufarriq bainal mar'i wa pasangannya. Memisahkan seseorang dari pasangannya. Artinya suami dari istrinya, istri dari suaminya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka mempelajari dari keduanya apa yang memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Waqala subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para wanita-wanita yang meniup-niup di simpulan-simpulan tali. Ternyata tafsirnya juga tukang sihir. Yani sawahir allati ya'qidna fi sihrihinna. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah tukang-tukang sihir yang mereka membuat simpulan-simpulan tali dan kemudian di dalam sihir mereka wayanfuthna fi uqadihinna, kemudian mereka tiupkan di simpulan-simpulan tersebut. Nafath seperti orang meludah tetapi tidak keluar ludahnya. Dan ini bukan begitu. Tapi puah begitu. Hah? Pernah lihat atau pernah dengar orang seperti itu? Ketika sedang menjampi-jampi, puah begitu. Ini barakallahu fikum nafas. Kalau keluar ludahnya, namanya yatful, tafala yatfulu. Kalau tidak keluar ludahnya dan bukan seperti meludah tapi meniup, dikatakan nafakha yanfukh. Walaula anna lis-sihri haqiqatan lam ya'mur bil isti'adati minhu. Ayat ayat ini, apakah dalam surat Al-Baqarah, fayata'allamuna minhuma mayufarriquna bainal mar'i wa zawjih, dan juga dalam surat Al-Falaq, min syarrin nafasati fil 'uqad, menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwa sihir itu ada dan ada pengaruhnya. Sihir itu ada dan bisa mempengaruhi. Khonibidina azakumullah. Ini bantahan kepada mereka-mereka dari kalangan aqlaniyun yang menyatakan tidak ada sihir itu. Tidak ada itu sihir. Tidak mungkin, mustahil. Bagaimana mustahil? Disebutkan dalam Quran tentang sihir, disebutkan dalam hadis tentang sihir. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, siapa yang mengingkari keberadaan sihir dan pengaruh sihir, berarti dia mengingkari Quran, mengingkari sunnah, dan mengingkari kenyataan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu secara makna, berarti dia menolak ayat atau Al-Quran, wal hadis, wal waqi', dan apa yang terjadi secara nyata di hadapan mata. Kemudian dicontohkan Ibn Abbas, apa yang terjadi di Babilonia, apa yang terjadi di Mesir, ada seseorang yang disihir menjadi himar, menjadi keledai. Barakallahu fikum. Bagaimana kok bisa? Itulah disebut sihir. Samar, tidak jelas. Gimana kejadiannya? Apakah cuma memindahkan himarnya datang ke sini dari hutan, orangnya dipindahkan ke hutan? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Pokoknya kenyataannya seperti itu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kembali kepada kitab. Lissihri haqiqah. Lam ya'mur bil laula anna lissihri haqiqah, lam ya'mur bil isti'adati minhu. Kalau memang sihir itu enggak ada hakikatnya, enggak ada wujudnya, enggak ada pengaruhnya, tidak mungkin Allah mengajarkan kita untuk berlindung dari sihir. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Disuruh untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari nafathati fil 'uqad, dari tukang-tukang sihir. Kalau enggak ada sihir, ya enggak mungkin. Enggak mungkin kita disuruh berlindung dari sihir. Kalau enggak ada pengaruhnya, tenang saja enggak ada pengaruhnya. Ya kita enggak akan diperintah untuk berlindung dari sihir karena enggak ada pengaruhnya. Lah, sihir ada dan ada pengaruhnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, sebagaimana perkara yang zahir ketika seseorang disakiti dengan berbagai macam senjata-senjata yang menyakiti. Bisa kena, bisa tidak kena. Bisa terluka, bisa pula selamat, kan begitu. Yang namanya orang disakiti, kadang-kadang ditikam dari sana, tikam dari sini. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Sihir juga demikian. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Wa Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya suhira. Bahwa Nabi SAW pernah disihir. Hatta innahu la yukhayyalu ilaihi. Anahu yaf'alu syai' wa ma yaf'alu. Bahwa Nabi SAW disihir hingga beliau terkhayalkan kalau beliau sudah melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Wa anahu qala laha dhata yaumin. Dan beliau pernah berkata pada satu hari, atani malakan. Aku didatangi oleh dua malaikat. Fajalasa ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlai. Yang satu duduk di kepalaku, di arah kepala. Yang satu duduk di antara dua kakiku. Faqala, yang satu berkata, ma waja'ar rajul. Orang ini sakit apa? Kata malaikat yang satu. Qala matbubun. Yang satu menjawab, matbubun, disihir. Qala waman tabbahu, siapa yang menyihirnya. Qala Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Tukang sihir Yahudi. Fi mishtin wa mushatah. Fi mishtin wa mushatah. Dengan rontokan-rontokan rambut. Atau dengan sisir dan rontokan rambut. Fi juffi tal'atin. Tal'ati dakarin. Fi bi'ri darwan. Yang disimpan. Di juffa tal'atin. Di sumur darwan. Disebutkan di sini. Makna juffi tal'ati dhakar huwa al-ghisha alladhi yakunu 'ala at-tala' di ujungnya pohon kurma ada sesuatu yang seperti tunas tapi sudah layu, sudah rusak. Ada dalam sumur. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah fi sahihi nomor 3175, 5763, dan 6063. Baik, maka hadis ini jelas-jelas sahih. Tidak ada yang mengingkarinya, enggak ada yang menganggapnya dhaif. Kecuali ad-dhal, orang-orang sesat dari kalangan aqlaniyun. Karena mereka tidak percaya kalau Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Seakan-akan mereka membela Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah SAW terkena sihir. Seakan-akan membela Rasulullah SAW. Tetapi hakikatnya mereka mengingkari keberadaan sihir. Mengingkari keberadaan sihir. Dan mengingkari semua berita yang ada dalam Quran dan sunnah tentang sihir. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Rasulullah SAW terkena pengaruh sihir Labid ibn al-A'sam. Bukan seperti yang dimaukan oleh Labid ibn al-A'sam. Mungkin yang dimaukan lebih besar lagi. Mungkin yang dimaukan untuk membunuhnya. Tetapi tidak terpengaruh Rasulullah SAW kecuali sedikit. Hanya terkhayalkan seakan-akan beliau pernah berbuat sesuatu padahal belum. Seakan-akan sudah mengerjakannya, ternyata belum. Maka diberitahu oleh malaikat bahwa engkau disihir oleh Labid ibn al-A'sam. Dan itu barakallahu fikum tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak mengurangi sedikit pun tentang apa yang sudah disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Justru sebaliknya, membuktikan kalau beliau benar-benar Rasul. Kalau saja bukan Rasul, tidak akan ada yang memberitahu kalau dia disihir. Dikira mungkin pikun, dikira begini, dikira begitu, enggak ada yang tahu. Kok sepertinya sudah berbuat padahal belum? Seakan-akan aku sudah, belum. Mungkin bakal ribut dengan orang lain. Saya sudah, belum, sudah. Tetapi karena Rasulullah SAW terjaga. Ma'sumun. Maka datang dua malaikat. Mawaja'ar rajul. Mengapa orang ini? Yang satu menjawab, matbum. Mantabbahu. Siapa yang menyihirnya? Labid ibn al-A'sam. Fi mishtin wa mushatah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Hati-hati. Tidak sama sekali menjatuhkan kedudukan Rasulullah SAW. Justru mengangkat bahwa Rasulullah SAW orang yang terjaga. Selalu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun sebagai bukti bahwa sihir itu ada. Dan yang ketiga itu merupakan asbabun nuzul dari An-Nas dan Al-Falaq. An-Nas dan Al-Falaq diturunkan sebagai ruqyah. Kul a'udzu binnas ila akhirih dan kul a'udzu bil falaq turun karena sebab itu tadi. Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin al-Asam kemudian diajarkan oleh malaikat Jibril untuk dibaca An-Nas dan Al-Falaq. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membacakannya dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dibacakan tiga kali, tiupkan ke tangan kalian dan kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kalian, akan dijaga dari syaitan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dan itu barakallahu fikum hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian itu Allah takdirkan sebagai hikmah. Yaitu turunnya syariat sunnah untuk membacakan tiga surat tadi. Al-Mu'awwidhatain dan surat Al-Ikhlas. ketika akan berbaring tidur dan ketika pagi hari. Ikhwani fid din, a'azakumullah, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh, mereka sudah tahu, siapa yang mengambilnya di dunia, maka tidak ada baginya bagian nanti di akhirat. Khalaq, bagian, nasib. Ma lahu fil akhirah, tidak ada baginya di akhirat, min khalaqin, min nasibin. Qala Ibn Abbas, min khalaq, ay min nasibin. Tidak ada bagi mereka bagian di akhirat. Demikian ucapan Ibn Abbas, dinukil oleh Nabi Hatim dalam tafsir, dan juga dalam Ad-Durrul Mansur. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wa qad alima ahlul kitabi fima ahuda ilayhim anna sahir la khalaqa lahu fil akhirah. Qatadah berkata, sudah diketahui oleh ahlul kitab bahwa apa yang sudah dijanjikan pada mereka, bahwa tukang sihir enggak akan mendapatkan bagian baginya di akhirat. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan, laisa lahu din, tidak memiliki agama. Baik, ayat ini walaqad alimu, fa'ilnya dhamir jamak di dalamnya, yaitu hum, kembalinya kepada ahlul kitab. Mereka ahlul kitab sudah tahu bahwa siapa yang memakai sihir tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Siapa yang tidak mendapatkan bagian di akhirat? Orang yang laisa lahu din. Sehingga tidak bertentangan antara ucapan Ibn Abbas dan ucapan Qatadah dan ucapan Al-Hasan rahimahullah. Laisa lahu din, tidak punya din. Maka sihir adalah kufur. Fadallatil ayah ala tahrimis sihir. Maka ayat ini menunjukkan haramnya sihir. Qala wa kadzalika huwa muharramun fi jami'i adyan, adyanir rusul, demikian pula dia diharamkan untuk seluruh agama-agama para rasul alaihi wassalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, dan sahir tidak akan mendapatkan falah dari manapun dia datang. Waqad nassa ashabu Ahmad annahu yakfur bita'allumihi wa ta'limihi. Imam Ahmad menyebutkan secara nas kufurnya orang yang mempelajari sihir dan mengajarkan sihir. Wa tabu ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru. Ayat ini membantah mereka-mereka yang berkata bahwa sihir itu adalah ilmu dari Nabi Sulaiman. Hati-hati. Sudah merata, sudah banyak dibicarakan bahwa sihir itu ilmunya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman alaihi salam katanya bisa menguasai jin, bisa menguasai binatang, itu karena sihir. Sehingga selalu tukang-tukang sihir membuat jimat-jimat, azaim, dengan alasan bahwa ini Nabi Sulaiman. Nasabahu ila Sulaiman alaihi salam. Selalu disebatkan kepada Nabi Sulaiman. Ini cincin-cincin Nabi Sulaiman. Ini tongkat-tongkat Nabi Sulaiman. Ini batu-batu Nabi Sulaiman. Ini segala macam disebut Sulaiman, Sulaiman, Sulaiman alaihi salam. Maka Allah lindungi nabinya dan rasulnya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Allah menyatakan mereka mengikuti ma tatlu syayatin. Mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan-syaitan. Maka kafir Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka mengajarkan sihir. Setan-setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir, terus berdusta atas nama Nabi Sulaiman. Maka inilah yang menyebabkan Imam Ahmad menyatakan dengan nassun, dengan ucapan yang tegas, annahu yakfur bita'allumihi wa ta'limihi. Kufur dengan mengajarkan atau dengan belajar sihir dan mengajarkan sihir. Wa rawa Abdul Razzaq an Safwan ibn Sulaim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ta'allama syai'an min as-sihri qalilan kana aw katsiran kana akhiru ahdihi min Allah. Siapa yang mempelajari sihir sedikit maupun banyak, maka itulah akhir dari perjanjian dia dengan Allah. Ini putus perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala alias kufur. Tetapi disebutkan hadisnya mursal. Demikian riwayat Abdul Razzaq di dalam musannafnya juz 10 halaman 184. Taib qad ikhtalafu hal yakfuru sahir? Berselisihlah para ulama tentang kafirkah tukang sihir atau tidak. Nakra insyaallah ikhtilaful ulama fi darsil qadim insyaallah.